lepas bening jiwa. Kita semestinya satu hati meraih cinta. Jangan ada lagi berbeda. Aku pun masih berharap. Satu hati, oh, semestinya.